Sinar mentari telah mendahului, muncul bersama pagi. Ia menepati janji. Aku berdiri di atas jembatan semanggi, seperti tersenyum pun aku tak bisa.